ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. Demikian tadi surat At-Takwir, surat ke-81 ya. Sebelumnya surat ke-80 Abasa, itu pertemuan yang sebelumnya. Baik, untuk ibu dan bapak nanti bisa telepon kami di 85904785. Teleponnya tolong. Iya, baik, untuk kelas C. Baik, banyaknya masukan untuk kelas C ini harus diseleksi dulu. Jadi tidak bisa orang langsung masuk ke C. Jadi kalau ingin ke C harus di B dulu gitu ya. Kecuali yang sudah C. Jadi hari ini kelas C, nanti kami coba urutkan hari Senin 1-20 gitu ya. Kemudian hari Senin Selasa Rabu 21-40 gitu. Kemudian Jumatnya 41 sampai seterusnya begitu ya. Jadi supaya tertib urut. Begitu juga untuk kelas B. Nah, kriteria kelas C, siapa yang jadi kelas C? Kelas C adalah ibu dan bapak, siapa saja adik-adik yang sudah lancar membaca, gitu ya. Tajwid nggak jadi masalah. Pintar tajwid bagus. Yang penting judulnya lancar membaca. Sedangkan kelas B bisa membaca tapi masih terbata-bata. Lancar tapi masih agak ragu-ragu begitu. Kemudian yang kelas A mungkin belum bisa sama sekali atau baru bisa sedikit-sedikit. Nah, ini silakan daftarkan nama ibu dan bapak untuk di kelas B ya. Kalau kelas A sudah ada kalau kelas C sudah ada datanya. Kelas A, kelas B kami belum memiliki data siapa yang menjadi peserta A dan peserta B. Tidak ada persyaratan, semuanya gratis dan semuanya bisa diikuti ya. Untuk pendaftaran bisa melalui SMS ya, boleh, datang ke taklim juga boleh. Karena nanti akan diurutkan Misalnya hari Senin jatahnya nomor 1 sampai sekian. Rabu kelas B ini sampai sekian begitu ya. Biar tertib, biar saya kok gak kebagi-bagi, kasihan juga ya ingin belajar gitu. Jadi silakan daftarkan namanya, terutama untuk kelas B. Kelas B, kelas A boleh. Tapi kelas C daftarnya harus dites di B dulu. Kalau di B lancar, nanti kata saya, oh ini udah pantas di C, ya sudah ke C ya. Silakan daftarkan di 0812-828-7881. Itu ya, untuk SMS saja. Saya Pak Ari ikut kelas A, saya ikut kelas B, tapi saya ikut kelas C gak bisa. Kenapa? Harus dites dulu di B. Nanti pas ibu masuk di B, oh ibu udah layak di C. Jadi langsung ke C begitu ya. Karena banyak selama ini yang nyoba di C ternyata tidak hasil. Salah satu ujian untuk kelas C ini, kalau sudah bisa membaca surat At-Takwir surat 81 itu udah layak kelas C. Coba aja nanti. Surat ini mudah, tapi susah. Karena susahnya banyak tasjid dan pendek-pendek. Baik, sebelum kami menerima telepon, banyaknya usulan-usulan untuk menuntaskan pelajaran tajwid. Mari tajwidnya diselesaikan dulu, baik ya. Kami selesaikan dulu tajwidnya. Secara teori, nih ibu ya, ibu dan bapak, adik-adik semua. Secara teori, tajwidnya kami bukukan, kami buat kaset, kami buat CD. Gitu. Jadi setiap kali, setiap saat, setiap waktu, ibu dan bapak bisa mengulang-ulang di rumah. Jadi nanti dalam pertemuan-pertemuan di radio seperti ini, kita hanya prakteknya. Teorinya karena sudah saya bikinkan gitu ya. Nah, ini diantaranya hari ini kita akan meneruskan halaman 40. Ini lagi direkam di komputer kami. Jadi nanti kami bikinkan MP3-nya, MP3 atau di kasetnya, biar ibu dan bapak bisa ngulang-ulang. Atau Pak Ari, saya kan punya kaset rekam di rumah, direkam tolong. Direkam itunya ya, pelajarannya, biar mantap. Ada pepatah, Allah bisa karena biasa. Kami tidak ingin menyatakan bahwa program kami bagus. Hanya ibu yang menilai sendiri. Kami sudah beli beberapa kaset, beberapa program, kata mereka bagus, tapi setelah saya setel, biasa-biasa saja. Kurang mendasar, ya. Kurang mendasar karena mungkin waktu yang tersedianya tidak banyak. Kami ini alhamdulillah ada fasilitas dengan 1 jam setiap hari, itu alhamdulillah efektif ya. Baik. Di halaman 40 kita akan membahas tentang mad iwad. Pelajaran tajwid yang ditulis oleh A. Mas'ud Syafi'i. Gitu ya. Di diktatnya juga nanti bisa dilihat diktat B dan diktat C-nya ya. Nah, ini di halaman 40 tentang mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad ini terjadi bila ujung kalimat yang berbaris fathah dua, tanwin fathah, terjadinya kalau dihentikan. Bahasa di sini masih rancu. Kalau ibu dan bapak sudah memiliki resume, ringkasan yang kami bagi secara gratis, mad iwad itu ada nomor 7. Ini lebih enak lagi. Yang sudah saya susun, mad iwad ialah dua patah dibaca satu kalau dihentikan, panjangnya dua harokat. Tuh, satu atau satu alif. Di sini sudah disebutkan halaman 40 nomor 5. Jadi insyaallah lebih gamblang kalau menurut saya gitu. Entah ibu mana yang jelas, apa nanti setelah membaca resumenya atau buku panduannya. Sengaja resume tidak dibikin contoh, contohnya hanya di buku panduan. Nah, di sini di halaman 40, mad iwad itu dua patah dibaca satu kalau dihentikan, panjangnya satu alif. Apa contohnya? Aliman, yang jadi penekanan dalam mad iwad adanya dua patah. Itu saja. Karena domah tain, domah dua, kasroh tain, kasroh dua, patah, kasroh, domah, tidak jadi mad iwad. Hanya khusus patah dua saja. Patah dua atau dua patah, kalau dihentikan dibaca satu, itulah mad iwad, ibu bapak ya. Mad iwad. Apa itu mad iwad? Dua patah dibaca satu. Bagaimana? Asalnya aliman. Jika dihentikan, jadilah mad iwad. Alima. Makanya patahnya dibaca satu. Gitu tuh. Jadi tulisannya tetap ada, hanya dibacanya dibaca satu, itulah mad iwad. Dua patah dibaca satu disebut mad iwad. Halaman 40 nomor 5. Di resume kita nomor 7. Mad iwad ialah dua fathah dibaca satu kalau dihentikan, panjangnya dua harokat atau satu alif. Hakiman, jika dihentikan menjadi hakima, itulah mad iwad. Rahiman, jika dihentikan menjadi rahima. Maksud dihentikan apa? Bisa berhenti membacanya karena ada tanda wakaf, bisa berhenti karena napasnya gak kuat. Kebetulan pas berhenti ada dua patah. ya dalam satu kalimat itu, dalam satu kata itu ada patah tain. Nah, kalau dihentikan, dibaca satu, itu disebut mad iwad. Tetapi tidak umum seperti itu. Ada pengecualiannya. Kecuali huruf ta marbutoh. Ta marbutoh yang bertanwin patah, bila dihentikan tidak jadi mad iwad. Akan tetapi ta tersebut menjadi ha. Jadi ta marbutoh ini mau barisnya patah, kasroh domah, patah tain, kasroh tain, domah tain. Semua baris jika dihentikan bunyinya tidak menjadi dibaca satu, tetapi ta marbutohnya bunyi ta-nya menjadi ha. Itulah ta marbutoh pengecualiannya. Jadi kembali kepada mad iwad, kalau tidak dihentikan gimana? Nah, kalau tidak dihentikan berlakulah hukum tanwin. Hukum tanwin jadi apa? Ya tergantung. Setelah tanwin ini ketemu alif jadilah idhar. Ketemu ain jadilah idhar. Ketemu ha jadilah idhar. Ketemu fa jadilah ikhfa. Ketemu ba jadilah iklab. Ketemu mim jadilah idgom. Gitu ya. Itu. Jadi tergantung setelah tanwin ketemu apa. Jadi terjadinya mad iwad itu kalau dihentikan saja. Kalau tidak dihentikan, dihentikan itu karena ada tanda wakof, harus berhenti. Atau berhenti karena napasnya tidak cukup. Gitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Jadi di panduan halaman 40 itu sudah gamblang. Kemudian nanti juga di diktat C-nya juga ada di sana. Di sana ada nanti mad iwad itu dua patah yang merah. Nah itu. Oh itu tuh terjadi penyebabnya. Dua patah itu kalau kita berhenti di situ, jadilah mad iwad. Tetapi kalau diteruskan bacanya, diwasol, disambung, maka berlakulah hukum tanwin. Hukum tanwin ini apa? Ya tergantung. Setelah tanwinnya ketemu huruf apa? Begitu. Ketemu huruf idhar jadilah idhar. Ketemu huruf idgom jadi huruf idgom. Ketemu ikhfa jadi ikhfa. Begitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas tentang mad iwad ini. Nanti ibu dan bapak coba di nanti dalam praktek kita. Kemudian halaman 40 nomor 6. Mad lazim. Zai, mad lazim musaqqal kalimi. Mad lazim musaqqal kalimi itu apa? Itu di sini disebutkan yaitu mad tobi'i. Oh, jadi dasarnya mad tobi'i. Kalau enggak tahu mad tobi'i, waduh kasihan, enggak susah untuk membahas bisa membahas mengetahui mad. Mad lazim musaqqal kalimi yaitu mad tobi'i diiringi oleh huruf yang bertasdid. Panjangnya 6 harokat. Oh, diiringi bingung. Nah, kembali ke acuan yang kami susun, resumenya, ringkasannya. Ringkasan yang kami bikin itu nomor 6. Di sana ditulis, mad lazim musaqqal kalimi, warnanya merah ya, yang punya diktat dikasihkan ada. Mad lazim musaqqal kalimi ialah mad tobi'i bertemu huruf yang bertasdid. Atau di situ dalam kurung nomor 2. Nomor 2 apa? Mad tobi'i bertemu dengan huruf yang bertasdid. Satu hurufnya umumnya ya. Itu kan. Satu huruf bertasdid, kalaupun ada huruf yang lain, gabungan yang lain. Seperti waladdallin. Tapi ada huruf bertasdid. Setelah mad tobi'i ketemu huruf bertasdid. Itulah disebut mad lazim musaqqal kalimi. Mana contohnya? Di halaman 40, di resume kami sengaja tidak kami bikinkan contoh. Kalau ibu dan bapak rajin, resumenya dibikin contoh lagi di bawahnya. Kami tidak ingin memberikan ikan, tapi ingin memberikan kail. Biar ibu juga nulis. Ada beberapa Pak Ari, kenapa resumenya enggak ditulisin lagi Arabnya? Nah, ibu kapan bapak ininya? Saya ingin bapak dan ibu belajar itu juga pandangan iya. Jadi belajar itu tidak cukup mendengar. Mendengar, melihat, membaca, menulis gitu loh. Ya. Ini kan saya di radio dong. Makanya saya fasilitasi, memberikan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Selain mendengar di radio, kami siapkan diktatnya, kami siapkan resumenya, kami siapkan kasetnya untuk mendengar, dilatih ulang-ulang. Kami siapkan VCD-nya, ada gambar visualnya. Insya Allah, mudah-mudahan. Gitu ya. Nah, di halaman 40 ini, waladdallin. Mana yang menjadi mad tobi'inya? Wala itu juga mad tobi'i. Tetapi tidak menjadi mad lazim musaqqal kalimi. Karena di situ mad tobi'inya enggak ketemu dengan huruf bertasdid. Gitu ya. Itu kan ada huruf bertasdid. Tasdidnya di situ lain cerita. Di situ tasdidnya tasdid alif lam samsiah. Gitu. Yang mana itu kalau begitu? Yang do-nya tuh. Mad tobi'inya do ketemu lam. Lam yang ada lin. Jadi waladdallin. Untuk memberikan pengertian meyakinkan bahwa itu mad lazim musaqqal kalimi, pasti setelah mad tobi'i bertemu huruf bertasdid di atasnya ada alis panjang. Gitu ya. Kalau enggak ada alis panjang berarti itu salah cetak aja. Coba dilihat. Di wala ada alis panjang enggak? Enggak ada kan? Yang ada setelah do-nya, do-li. Nah, itulah madla jimu sakol kalimi. Kemudian, meldabah. Mana madla jimu sakol kaliminya? Tuh, da itu matobi'i. Matobi'i bertemu huruf bertasjil. Jadi dasarnya harus ada matobi'i dulu. Kalau tidak ada matobi, tidak bisa menjadi madlaji musakol kalimi. Madlaji musakol kalimi adalah matobi ketemu huruf bertasjid. Mana? Da ketemu ba huruf bertasjid. Jadi, meldabah. Bunyinya gitu. Bunyinya kayak orang kita naik mobil, ada dapatkan turunan gitu. Siat mobil gitu tuh. Atau kayak terpleset gitu. Walabdolin. Gak walabdolin. Walabdolin. Cara bacanya juga lain. Dabah. Dabah. Jadi bukan baknya yang panjang, daknya. Gitu kan. Mentang-mentang ada baris. Wah, di linnya. Walabdolin. Enggak. Lin panjang itu bukan karena madlaji musakol kalimi. Karena matobi ketemu satu huruf hidup. Dihentikan. Lin itu madari disukun. Gitu di situ ya. Jadi harus paham. Itu lin panjang madlaji musakol. Bukan, itu madari disukun. Mana madlaji musakol kalimi? Do li-nya. Do ketemu lam huruf bertasjid. Itulah madlaji musakol kalimi. Madlaji musakol kalimi ialah madobi'i bertemu dengan huruf bertasjid atau sidah atau huruf yang ada depan dobel, ada w kecilnya kayak lapad Allah kecil. Halaman 40 nomor 6 di resume, di ringkasan kami juga nomor 6. Silahkan ibu dan bapak dapatkan, datang ke taklim makanya. Ada fotokopi-fotokopian yang gratis yang kami bagikan. Gratis gitu. Untuk ibu dan bapak yang sudah punya diktatnya juga silahkan diambil. Ada MP3-nya malahan. MP3 itu ada tahsin. Pelajaran tahsin yang juga kami bikinkan. Kami ingin berbuat ya sebanyak mungkin, sebisa mungkin untuk supaya kita ini paham betul, jelas tentang tajwid ini. Itu ya. Kemudian halaman 41 tentang madlaji mukhaffaf kalimi. Apa itu madlaji mukhaffaf kalimi? Madlaji mukhaffaf kalimi yaitu mad badal diiringi oleh huruf yang mati, panjangnya 6 harokat. Ah, apa sih ya maksudnya? Mengetahui, memahami nomor 7 madlaji mukhaffaf kalimi ini harus paham dulu mad badal. Nah, di resume kami sudah dibikinkan nih. Madlaji mukhaffaf kalimi itu nomor 10. Tetapi baru paham nomor 10 ya kalau nomor 9-nya jelas. Ya, di resumenya nomor 9. Itu kalau di buku wajib kita ini kan di buku Mas'ud Syafi'i halaman 39 mad badal. Ya. Nah, di sini di resume nomor 9 ada mad badal. Udah ya, ibu dan bapak, saya banyak fotokopikan ini, saya bagi-bagikan. Mad badal ialah baris berdiri adanya di alif yang adanya di awal umumnya. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Halaman 39 nomor 9 ada dijelaskan di situ. Ya, ini resume ini memberikan patokan, patokannya adalah cetakan Indonesia. Patah berdiri itu di cetakan Indonesia. Karena di cetakan Timur Tengah dia tidak patah berdiri. Patah setelah patah ada alif kecil. Nanti kita kaji tentang cetakan Timur Tengah agak lain sedikit. Gitu. Marsilah Kosiroh patah berdiri ada di Yaha. Di Yaha gak ada patah berdiri di cetakan Timur Tengah. Di cetakan Timur Tengah patah biasa, setelah patah biasa ada alif kecil. Jadi ini mengacu kepada cetakan Indonesia. Jadi madlaji muhafab kalimi di resume saya nomor 10 itu, madlaji muhafab kalimi ialah mad badal yang bertemu dengan huruf mati. Nah, bagaimana bisa memahami madlaji muhafab kalimi kalau mad badalnya tidak tahu, tidak paham? Mad badal itu sebetulnya pengertian badal pengganti. Saya mau pergi haji. Haji buat siapa? Buat ayah. Nah, itu menggantikan ayah haji oleh anaknya, oleh saya, itulah badal haji, pengganti itu badal. Bagaimana relevansi dengan kalimat badal di dalam tajwid? Hubungannya, korelasi atau nyambungnya badal di sini adalah dua hamzah, dua alif dibuat satu. Adamu asalnya adamu. Amanu asalnya akmanu gitu. Makanya di halaman 39 tentang mad badal kan sudah jelas tuh. Akdamu asalnya menjadi adamu, akmanu jadi amanu. U ya. Utu, utu tuh ya. Saimanun itu banyak lagi di sana. Imanun jadi imanun. Jadi sebetulnya bukan alif saja. Di sini mad badal itu baris, bisa patah, bisa kasroh, bisa doma. Hanya umumnya mad badal itu fathah. Umumnya banyak yang kita kenal. Jadi kalau tidak paham tentang mad badal, jangan harap bisa mengerti nomor 7. Gitu. Makanya di resume kami sudah kami urutkan. Kalau di buku Mas Utsapi masih belum urut, di resume kami sudah urut. Nomor 9 mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal ialah baris berdiri adanya di alif yang ada di awal umumnya. Panjangnya 2 harokat. Apa mad lajim muhafab kalimi? Mad lajim muhafab kalimi ialah nomor 9 mad badal bertemu dengan huruf mati. Mana? Tuh. Asalnya aal. Aal ana. Aal ini 2 hamzah kan di badal. 2 hamzah dibuat 1. Gitu. 2 orang Bu Mutmainah sama Ibu Pafat diundang. Oh, saya enggak bisa, kata Ibu Mutmainah. Nitipin amplopnya sama Bu Pafat. Nah, ini badal pengganti. Amplopnya itu kan sebagai pengganti gitu. Dia orangnya enggak datang, tetapi datangnya si orang seorang dirinya menggantikan posisi 2 orang gitu. Itulah badal pengganti. Makanya kan badal haji. Nah, ini aal 2 alif menjadi 1. A karena jadi 1 maka hamzah yang 1 menjadi pemanjang a gitu tuh. Asalnya kan aal ana jadi a. Karena badal huruf mad badal ini bertemu huruf mati, huruf mati mana? Lam itu. Al ana. Yang alnya bukan ananya ya. Al ana. Itulah mad lajim muhafab kalimi. Ini ada dalam surat Yunus ayat 51. Enggak banyak sebenarnya. Hanya secara teoritis kita harus paham saja. Sedangkan mad lajim harfi musba adalah huruf-huruf yang ada di awal surat. Ini pun sudah kami ringkaskan di resume kami nomor 17. Mad lajim muhafab harfi nomor 18. Barangkali ibu dan bapak bisa baca terlebih dahulu. Insyaallah nanti kami sambung kembali. Walaupun di radio dipotong-potong, nanti kalau sudah berupa kaset atau MP3-nya atau CD-nya sudah nyambung. Insyaallah. Kami yang kami harapkan ibu dan bapak belajarnya tidak pasif tapi aktif. Wah, saya mah jauh. Ya sudah, kan bisa SMS-an, bisa telepon. Wah, saya mah punya tip rekaman, direkam pelajarannya, diulang, diulang. Saya mah enggak paham tentang ini, tanyakan sama saya. Insyaallah kita bahas kembali. Baik, itu barangkali ya untuk gambaran, karena banyaknya permintaan tajwidnya tolong Pak Ari diselesaikan dulu. Tadi juga ada hamba Allah di Jakarta Selatan ya, ibu siapa tadi tuh telepon. Saya sudah belajar kasetnya tapi madnya belum ada. Ya mohon maaf ya, saya tuntaskan dulu nanti insyaallah. Mudah-mudahan segera ya, doakan saja. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, diberikan taufik dan hidayah, diberikan kekuatan iman dan Islam dalam menjalankan syariat kita ini ya. Halangan dan rintangan memang banyak. Baik, kita sepakati untuk kelas C. Kelas C tidak boleh sembarang masuk. Tapi yang sudah terseleksi dari kelas B. Yang kelas B ingin jadi kelas C, tingkatkan kemampuan, boleh. Tidak ada persyaratan, siapa saja boleh masuk di A, B, C. Hanya untuk C ada seleksi awal. Gitu. Ini sudah ada beberapa peserta di sini, sudah kami catat untuk kelas C. Jadi hari Senin itu 1 sampai 20 nomornya ya. Kemudian Rabu, kan kelas C itu 2 hari sekali kan. Hari Rabu 21 sampai 40. Sedangkan hari Jumat itu nomor 41 sampai akhir. Nanti kita kalau memang ada masukan-masukan lagi, nanti kita coba lagi ya. Terima kasih untuk yang memberikan masukan-masukan. Karena pada dasarnya kami siap untuk menerima kritik dan saran, tetapi tolong disampaikannya secara bijak. Karena habis ngajar seperti ini capek. Habis ngajar diomel-omel, Masya Allah, lelah. Jadi nilai ikhlasnya kadang-kadang hilang. Kami juga manusia biasa. Ustaz juga manusia biasa, bukan rocker aja ya. Baik. Halaman, surat ke-81 ya, surat At-Takwir. Ini ada untuk hari Jumat dari mulai nomor 41. Pesertanya di sini diawali dari Tante Ama, ada Ibu Nur Hayati, ada Ibu Sulis, Ibu Ima, ada Bagas yang si kecil yang pintar nih ya, kelas 4 SD. Ada Ibu Nijma, ada Ibu Selamat Riyadi. Ibu Selamat Riyadi, tapi tolong teleponnya diperbaiki dulu, kalau belum mohon maaf. Ada Ibu Fadila, ada Ibu Aminah, ada Ibu Ratna, ada Ibu siapa ini? Tuh bagus apa ini? Ridwan. Baik, itu dulu. Baik, silakan ya. Jadi untuk Jumat ini nomornya dari nomor 41. Kita coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Wajamasti, Ustaz. Nomor berapa, Ibu, pesertanya? Pesertanya, kemarin duluan aku kas tetet. Gitu. Ya? Tetet duluan seminggu lalu. Iya, Ibu, nomor. Nomor berapa, Ibu? Hah? Ibu nomor berapa? Gak tahu, aku belum nanya nomornya. Oh, Ibu siapa? Wajamasti. Ibu Hajah Masti. Iya, di jantung. Ibu Hajah Masti. Udah kelas C ya kemarin ya? Iya. Nomor iya. Berapa? Nomor 53. 53 ya. Cijantung ya? Iya. Baik, silakan. Nih, surat ya? Ke berapa? Surat itu 81. At-Takwir. Surat apa? At-Takwir. Ayat? 1. Ibu harus tenang ya. Ini susah suratnya. Oh, iya. Insya Allah. Kalau Ibu alhamdulillah lancar berarti sudah bagus. Oh, iya. Silakan. Apa ya, Ustaz ya? Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. Ibu ya? Sudah bagus, tapi kol-kolahnya jangan ada di lam. Enggak berasa. Nih. Oh ini ya, lam dzal. Ibu yang Ibu baca gini ya. Ini. Wa idal jibalu. Ya? Mantul ya? Iya, tidak boleh. Mantul. Kan bukan huruf qaqalah. Iya. Ya, iya. Dicoba lagi. Ibu sudah bagus, sudah layak bisa. Dari wa idal. Iya, wa idal. Wa idal jibalu suyirat. Nah, begitu. Wa idal itaru. Yes. Wa idal insyaru utilat. Gini, udah lumayan tuh. Ya, tenang. Wa idal. Wa idal isyaru utilat. Ya. Kenapa ru-nya panjang? Susah, saya aku memang ayat ini susah. Wa idal isyaru utilat. Wa idal isyaru utilat. Ain. Kenapa ru-nya panjang? Enggak, harus tenang. Yuk, karena Ibu kelas C enggak saya kasih tahu sampai 3 kali baru dikasih tahu. Yuk, coba lagi. Enggak. Coba dulu. Enggak ada tasdid. Gini, Bu. Di tesnya sampai 5 aja dulu. Gini. Wa idal wuhushu husyirat. Husyirat. Ya, coba. Ya. Ha. Ya. Bukan tulisannya, tapi ibunya enggak belum. Bukan. Harus tenang makanya ya. Jangan ada alasan dengan saya ya. Saya tidak mau menerima alasan. Ya, pokoknya kita belajar, saya belum bisa, saya harus bisa, ya. Jangan ada alasan kacamatanya, Qur'annya kecil, saya enggak mau itu. Qur'annya kecil, kenapa enggak yang besar? Kacamatanya bolong, kenapa diganti? Ya, jangan ada alasan. Itu paling guru tuh paling kurang suka kalau itu ada alasan. Mending diakui, saya lagi belajar. Oke, itu saya senang. Baik, coba lagi ya. Nah, sudah dekat. Gini ya. Wa idal wuhushu husyirat. Iya, sampai situ aja dulu, sampai 5 dulu ya. Baik, dites lagi nanti dengerin orang ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alasan saya juga begitu dulu sama Pak Guru. Kenapa enggak ngerjain PR? Mati lampu Pak malam gitu ya. Itu biasalah ya namanya murid. Kita juga pernah jadi murid. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu nomor berapa? Ibu Papat bukan nomor 60 ya. Hari ini 41 sampai oh, gitu. Ya. Ibu nomor berapa Ibu? Gak tahu saya. Nanti dilihat ya. Ibu bukan nomornya. Ibu kalau gak salah di bawah nomor 20 ya. Ibu nomor 10. Ya, nomor sendiri enggak tahu. Jadi ditertibkan Senin 1 sampai 20 dulu ya. Nanti kalau ada perkembangan lain, ada masukan saran boleh. Hari Rabunya 1 sampai 20, Rabunya 21 sampai 40. Gitu ya. Dan 20-20. Nah, hari Jumatnya 41 sampai terus gitu ya ini. Belum didata, jadi banyak yang belum dinomerin kemarin. Silahkan, ini di sini ya. Jadi hari Jumat dari nomor 41 itu ada tantenya Ama, ada Ibu Nur Hayati, ada Ibu Sulis, Ibu Ima, ada Bagas. Bagas masih sekolah nih jam segini mah ya. Biasanya dia bisanya malam. Ada Ibu Nijma, ada Ibu Slamet Riyadi, ada Ibu Fadila, Ibu Aminah, Ibu Ratna, tadi Ibu Hajah Masti, bisa ya di Cijantung. Tapi perlu tenang. Kami tadi malam taklim di Pulau Mas, malam ini juga di Pulau Mas. Saya ajarkan teori hentak, persis surat ini. Kenapa harus dihentak? Ingat, teori hentak hanyalah untuk ibu dan bapak yang tengah belajar. Ya, saya kasih tahu itu wanti-wanti, jangan sampai teori hentak ada di luar belajar. Karena itu nanti akan rancu, nanti akan bilang, siapa yang ngajarin? Saya yang kena, gitu ya. Gini teori hentaknya, disimak ya, betul-betul. Ini surat ini susah. Baik, kalau ada yang masuk dulu kita coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor berapa ini pesertanya? Ibu Slamet Riyadi, Bapak. Oh iya. Ini bagus enggak teleponnya diganti, Bapak? Alhamdulillah, sudah bagus. Oh, bagus ya? Sudah bagus. Iya, alhamdulillah diganti ininya. Teleponnya bukannya oh, listrik. Oh, teleponnya. Iya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, mau dicoba ya Pak Ustaz? Silakan. Ibu nomor 49 ingat nomornya ya? Iya Pak Ustaz. Baik, silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, silakan Ibu. Iya. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah alhamdulillah, tapi di himinasnya jangan himinos ya. Himinas ya. Di U-nya jangan kepanjangan. Iya, Pak. Terusin aja dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idash syamsu kuwirat. Tuh, sudah bagus tapi bukan idosh, idash. Idash gitu ya. Shin. Iya, iya. Shin, idash. Shin. Iya, shin. Idash. Bukan sod. Iya. Jadi bibirnya dibuka lebar, Ibu ya. Iya. Ibu sudah bagus tapi tinggal bunyinya jangan bunyi o, bunyi a. Iya, idash. Iya. Idash. Samsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Jangan ragu, mungnya jadi ikhfa. Oh, angnya ya? Banget. Iya. Ya. Iya. Wa idzan nujumun kadarat. Iya, wa idzan nujumun. Jangan kepanjangan. Iya. Gunnah dan mad itu hanya satu alif oh, saja, satu aja, ya. Kalau boleh gunnah satu alif setengah, tapi satu iya. Alif aja dah. Iya, coba Bapak duluan deh. Gini ya. Wa idzan nujumu kadarot. Iya, iya. Wa idzan nujumun kadarot. Munnya jadang mun, N-nya hilang, mung. Langsung. Karena ikhfa itu kalau ketemu kaf dan kop, eng-nya banget. Oh iya, iya. Jadi mung, si mumung. Iya. Si amung. Wa idzan nujumun kadarot. Iya. Yeah. Jangan ditahan. Wa idzal jibal. Wa idzal jibalu suyirat. Ingat matobi berapa panjangnya? Satu. Satu alif. Iya. Satu alif kalau iya. Kalau satu saja salah. Karena kalau dua harokat. Iya. Ya. Dua ketukan. Iya, Pak Ustaz. Wa idzal dalnya kayak males. Iya. Wa idzal jibalu suyirat. Yep. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzan isyaru utilat. Ru-nya enggak jelas, sudah bagus tapi ru-nya enggak jelas. Oh iya. Gini. Wa idzal isyaru utilat. Wa idzan isyaru utilat. Iya. Wa idzal wuhusyu syuhusyirat. Enggak. Lagi coba. 3 kali tes. Wa idzal wuhusyuhusyirat. Lagi? Wa idzal wuhusyuhusyirat. Lagi? Wa idzawuhu syuhusyirat. Iya, begitu ya. Iya, susah iya. Ini di sini. Ibu iya, udah iya. Bisa. Iya. 5 aja dulu ya. Iya. Kita ya, lagi ngetes yang lainnya ya. Susah ini emang. Terima kasih Ibu. Udah bagus salam, Pak Ustaz. Ya tapi udah bisa di cek. Sudah. Iya, terima kasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak jadi jaminan. Kenapa? Kalau ibu dan bapak belajarnya malas, kemudian tiba-tiba bacanya belepotan lagi, maaf, saya turunkan lagi di kelas B. Tapi jangan marah ya. Nanti di kelas B berpacu lagi, Pak Ari, saya sudah bisa ke C belum? Kalau sudah pindah lagi ya. Gitu, insya Allah lah ya. Tidak ada tujuan lain. Hanya semata-mata kita ingin belajar bersama bagaimana caranya meningkatkan efektivitas melalui radio seperti ini. Hari kok cuma 1 jam, kenapa gak 1 jam setengah, gak 2 jam? 1 jam juga efektif, alhamdulillah ya. Berjam-jam di rumah, belajar, mata bisa wainya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor berapa ini? Belum tahu. Belum tahu. Iya, kemarin Anis. Anis? Iya. Di mana? Di Pademangan. Pademangan, Anis. Belum terdaftar ya? Iya, kemarin nyoba sih. Hari apa? Hari Rabu. Berarti nanti nyobanya minggu depan. Oh, minggu ya? Depan. Ya, datanya sepekan dulu ya. Oh, gitu ya. Boleh nanti. Makasih, ya. Anis boleh masuknya hari Jumat ya? Hari Jumat. Kan ini belum punya nomor ya? Iya. Anis nanti nomor 54 ya. Oh, 54. Makasih ya, Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok libet banget sih ngaji? Kan saya juga ingin yang lain kebahagiaan gitu ya, telepon terus ke rumah, kok saya nggak masuk termasuk kelas B ya. Jadi kelas B silahkan yang ingin mendaftarkan. Kalau kelas B saya nggak ada seleksi, yang penting dia sudah bisa baca walaupun terbata-bata gitu ya. Nah, iman bisa di B sebetulnya ya, asal rajin nih mamahnya nih, mau ibu papat ngajarinnya nih, walaupun kelas B nya agak ragu, tapi insya Allah coba aja cepat belajar. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini? Halo. Iya. Ibu Aminah. Ibu Aminah. Nomor berapa Ibu Aminah? Nomor 43 ya, Ustaz. Ibu Aminah. Iya, tadi saya baca nomor 51. Oh, 51, Ustaz. Ibu Aminah di mana? Di Menteng Atas. Menteng Atas. Iya. Radionya dikecilin Ibu ya. Sok dikecilin dulu, tenang aja Ibu ya, enggak usah buru-buru. Sudah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم pastinya kurang berasa bismillahir hir gitu ya bismillahirrahmanirrahim idza syamsu kuwirat lawannya agak keras sedikit idza syamsu kuwirat Wa'idhan nujumu kadarat. Jimnya keras itu. Wa'idhan nuju, Jakarta. Wa'idhan nujumu kadarat. Wa'idhal jibalu suyirat. Wa'idhal isyaru utilat. Wa'idhal wuhushu hushirat. Ibu aslinya dari mana? Betawi, Ustaz. Oh iya. Dalnya? Zai, bukan Zai. Iya. Bukan auju, orang Betawi auju, aural ya. Auzu. Ya kayak orang malas, aural. Auzu gitu ya. Iya, iya ya. Itu aja kurangnya daerah berarti. Iya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kedaerahan lagi? Enggak begitu, karena memang begitu. Saya aja kalau F susah, coba aja. Kalau lagi ngaji mah iya, tapi kalau F, bilang F aja susah gitu ya. Kalau dalam keseharian begitu. Ibu Mutmainah belum di kelas C ya. Masih di kelas B, harus sabar. Nah ini juga salah satu trik. Jangan memaksakan diri di C dulu. Di kelas B dulu ya. Nanti kalau sudah saya bilang, wah udah bagus surat-surat pendeknya. Boleh ya. Jadi harus sabar. Sabar juga ibadah juga. Karena kalau ibu gak sabar, masuk nyoba, saya yang gak sabar, hilang pahalanya gitu kan. Kita sama-sama paham, mengerti. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa ini? Ini Ibu Marni Pak Ustaz, tapi belum dapat nomor. Ibu Marni. Kan waktu itu katanya saya... Oh gitu. Saya yang poho ya. Sok atuh Ibu Marni nomor 55 ya. Oh, nomor 55. Iya, diingat ya nomornya ya. Iya, insyaallah. Iya, Ibu Marni, di mana Ibu Marni? Di Perumnas 3. Mana tuh? Bekasi. Bekasi. Teleponnya tapi nanti lain kali diperbaiki ya. Ngebrom kunaon? kenapa? Ini teleponnya ngebrom. Oh iya Pak Ustadz, ini teleponnya belum bisa ganti. Nanti bukan teleponnya, biasanya lainnya diperbaiki ya. Kayak kayak Ibu Selamatan udah bagus tuh. Silakan Ibu coba ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalnya nanti dilatih dengerin orang ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Sudah bagus tapi shin-nya harus berasa. Idash gitu. Idash. Ya? Besar. Iya, ada anginnya. Idash syam. Latihannya gini kalau latihan hentak nih. Idash syam sukuwirat. Itu latihan hentak. Yuk. Diulang. Iya. Idash syam sukuwirat. Kurang. Idash. Idash. Idash syam sukuwirat. Iya. Wa idhan nujumun kadarat. Iya. Wa ijal. Enggak wa ijal. Wa ijal. Wa ijal jibalu suyirat. Wa idzal isyaru uttilat. Ruhnya pendek. Wa idzal isyaru uttilat. Iya. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal wuhusu husyir. Enggak. Coba lagi. Wa idzal wuhusu husyirat. Gitu. Jadi segera su-nya. Wa idzal wuhusu husyirat. Lagi. Wa idzal wuhusu husyirat. Baik, terima kasih Ibu. Ya, nomor 55 ya ingat ya. Iya. Insyaallah ingat Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kelas B juga akan ditertibkan. Silakan daftar ya. Tapi jangan telepon sekarang. Kebetulan handphonenya tadi buru-buru ketinggalan di rumah. SMS aja lah. Saya mau kelas B gitu. Nanti saya urutkan ya. Karena kalau kelas B enggak ada persyaratan. Yang penting bisa kenal huruf aja, walaupun terbata-bata. Jadi mohon maaf, pembagian kelas bukan tujuan lain. Memberikan motivasi, hari ini saya B, besok saya harus C, begitu. Yang C jangan tenang-tenang, nanti turunkan jabatan juga begitu. Jangan tenang-tenang di C, nanti diturunin kalau ternyata kelas B-nya, kelas C-nya nggak bisa bacanya gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ibu Yani dari Jati Asih. Ibu Yani nomor berapa? Belum tahu. Oh. Kan sekarang pindah jam 4 jadi jarang ikut. Gitu. Nah. Tapi sekarang bisa udah ngikutin. Kegiatan apa emang? Kenapa? Kegiatan sehari-hari di mana? Kan kerja jadi baru ke Uber waktunya. Ya. Mudah-mudahan ya bisa ngubur waktu ya. Iya. Kerja juga ibadah, baca Quran juga ibadah ya. Baik, silakan. Ibu siapa tadi? Ibu Yani. Ibu Yani nomor 56 ya. Oh iya. Baik. Allah, Pak Ustaz. Silakan. Silakan baca. Kenapa? Baca silakan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sinnya tuh masih zalnya masih. Zal. A'udzu billah gitu. A'udzu billah. Diulang ya. A'udzu billah. Enggak kerapuhan itu. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazan. Bukan ijaz, idas. Idas. Shinnya idash. Ijaz. Idash. Idash syamsu kuwirat. Wa izan nujumun kadarat. Wa izal jibalu suyirat. Ruhnya pendek. Wa izal jibalu suyirat. Wa izal jibalu suyirat. Iya. Wa izal isyaru utilat. Wa izal wuhushu husirat. Sudah bagus lumayan tapi dizalnya nih. Tapi saya termasuk salut. Ibu pertama masuk masih belepotan. Iya. Sekarang shinnya sudah lumayan, alhamdulillah. Iya. Taudnya juga ya. Tinggal halnya nih, kapan waktu datang ke Kayu Manis ya? Iya, apalagi di pindah jam 4, kenapa Pak Ustadz? Ya, kebijakan perusahaan. Oh gitu, gitu ya. Jadi jarang ikutin ya. Makasih iya. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gitu kan ada hal lain gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan lah ya, walaupun pindah jam 4 kan ada rekamannya gitu ya. Memang gak seperti aslinya sih ya, tapi ya tidak ada rotan. Akar pun jadi gitu katanya ya. Semuanya biar jalan. Assalamualaikum. Siapa ini 8770? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Ibu Siti Aisyah, Pak. Nomor berapa, Ibu? Enggak tahu. Ini kemarin-kemarin mau masuk enggak bisa masuk, Pak. Ibu udah kelas C belum? Iya. Udah kelas C belum? Enggak tahu ini mau nyoba aja. Nyoba mah di kelas B atuh. Oh, gitu. Iya. Jadi enggak bisa. Enggak bisa di kelas B besok ya, lusa nanti. Besok Sabtu ya, Pak ya? Minggu ya. Insyaallah ya, Pak ya. Besok tahsin ya. Baik. Iya. Jadi iya, kalau mau nyoba di B dulu ya, jangan di C. Oh, gitu ya, Pak ya. Iya. Terima kasih banyak ya, Pak. Baik, sama-sama. Kelas C itu kelas profesional kalau saya bilang. Kelas C itu nantinya akan menjadi guru. Kenapa yang barusan Ibu Yani kok saya terima? Karena beliau tuh gigih banget dari mulai belepotan sampai alhamdulillah gitu ya. Hanya dengerin di radio itu juga enggak ada 2 bulan kayaknya ya dulu ya, keburu pindah ke siang lagi kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Bu Nur Hayati. Nomor berapa? Nomor 42. 42. Kayaknya sih. Heeh, benar. 88 berapa, Ibu? Sebentar. 883 4, tolong jangan disebutin semuanya. Nanti Ibu diteror orang, ya. Enggak boleh gitu. Kecuali Ibu mau ngetop. Baik, silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat. Ku-nya jangan ditahan. Langsung. Iza syamsu kuwirat. Kuwirat. Iza syamsu kuwirat. Wa izan nujumun kadarat. Wa izal jibalu suyirat. Wa izal isyaru uttilat. Wa izal wuhush. Baik, Ibu sudah kelas C memang ya lagu. Tapi ingat tadi lagunya jangan mentang lagu, cup-nya ditahan jangan ya. Sudah bagus. Ibu hari apa jatah Ibu? Hari apa, Ustaz? Ini kan dibilangin hari Jumat. Jadi hari Senin sampai hari Senin 1 sampai 20 nomornya. Hari Rabu nomor 21 sampai 40. Hari Jumat 41 sampai terus karena belum didata tuh dulu. Kebetulan pulpennya lagi enggak ada kemarin habis. Maksudnya susah. Ya sekarang justru dengan adanya di kelas begini, Ibu enggak susah lagi, ya. Nah, nanti kalau enggak salah itu apa amad lazim mukhaffafal kalimi ya Ustaz. Nah? Mad lazim mukhaffafal kalimi. Yang mana? Yang tadi Ustaz baru sebutin ini. Ada mad lazim musaqqal kalimi. Mad lazim mukhaffafal kalau enggak salah Ustaz tadi ya. Yang mana? Yang tadi Ustaz baru pelajarin ini. Heeh, ada mad lazim musaqqal kalimi, mad badal ketemu huruf bertasdid. Oh, jadi mad badal ada ketemu dengan huruf bertasdid. Oh, enggak, itu mad lazim mukhaffaf kalimi. Nomor 10 resumenya. Nanti aja Ibu ya, waktunya sudah mau habis. Nanti dijelasin lagi ya. Itu kan ada di resumenya ya. Baik, waalaikumsalam. Makanya resumenya miliki. Gratis kok, tinggal datang aja ke taklim hari besok, hari Sabtu ya. Aduh, gimana baiknya para donatur ya, menyiapkan. Itu Ibu dan Bapak, mudah tapi susah kalau gak belajar. Nah, di sini tuh banyak tasdid dan suratnya pendek-pendek. Baik ya, ada saran terakhirnya harus dibaca begini ya, coba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idasy syamsu kuwirat. Wa idan nujumu kadarat. Wa idal jibalu suyirat. Wa idal insyaru uttilat. Waidal wuhush husyirat. Susah di situ. Waidal wuhush. Karena harus syu ke hu. Waidal wuhush husyirat. Coba aja. Kalau yang pemula bisa-bisa panjang di situnya. Waidal wuhush. Enggak. Waidal wuhush husyirat. Gitu ya. Insyaallah Ibu dan Bapak, terima kasih. Jadi sekali lagi untuk kelas B, kelas A yang ingin daftar, silakan ke 0812-828-7881. Daftar bukan apa-apa, hanya diinventarisir aja, didata nama-namanya, biar terbagi kelas Ibu hari apa kebagiannya, biar bisa masuk, bisa biar adil gitu ya. Itu gratis. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.